Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ayuhat talabah, pertama-tama di sini kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Selamat datang di markas min marakis ahlus sunnah. Selamat datang di manba' min manabi'il ilm, dar min durul hadith, dar min durul ilm was sunnah. Tentunya para talabah rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menunjukkan langkah kita kepada jalan ilmu. Tentunya mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lalu telah disampaikan oleh asatidzah sekian adillah terkait dengan fadilah daripada menuntut ilmu. Tentunya jalan antum ini merupakan jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dimana jalan tersebut merupakan jalan daripada jalan-jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Fadilah yang amat sangat mulia, amat sangat agung, dambaan setiap orang, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku ciptakan surga ini yang dipilih oleh Allah untuk mereka para penuntut ilmu yang dijadikan jalan ke surga. Aku persiapkan surga tersebut untuk hambaku yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat mata. Artinya kenikmatan tersebut amat sangat besar. Sampai-sampai di dunia kita tidak pernah menyaksikannya. Wala udhunun sami'at, begitu juga telinga kita tidak pernah mendengar ada kenikmatan sebesar itu, senikmat itu. Wala khatara 'ala qalbil bashar, tidak seorang manusia pun yang terpetik di benaknya kenikmatan yang amat sangat besar tadi yang ada di surga. Maka berbahagialah wahai thullabul ilm, ketika Allah mudahkan langkah kita untuk datang belajar, tafarruq lil ilm, menyibukkan diri di dalam belajar. Qala Allah dan qala Rasul, dibimbing oleh para asatidzah hafizhahumullah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat ini terus ya, terus berjalan. Nikmat ini tidak berpindah menjadi azab. Mungkin antum semua tahu Allah Subhanahu wa taala mengancam Ketika tidak bersyukur terhadap satu nikmat, Allah akan mengancam, akan dibinasakan, akan dihilangkan nikmat tersebut, bahkan dirubah menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ala kulli hal, ana tidak akan berpanjang lebar dalam mukaddimah kita karena sudah sekian pertemuan pada kesempatan-kesempatan yang tengah lalu. Maka pada kesempatan ini kita diminta oleh pengurus, ya, dalam hal ini Ami Abu Syarifah sebagai koordinator kesiswaan Kismut Thalabah, di mana harapannya antum semua bisa bekerja sama dengan beliau. Beliau yang akan mengurus urusan antum semuanya. Ya. Maka jazakallahu khair, beliau telah mempersiapkan sekian kegiatan untuk menyambut kedatangan antum. Beliau adalah orang yang paling sibuk, ya, di dalam menyambut kedatangan para thalabah, dibantu dengan Ustaz Abu Hisham dan yang lainnya. Ya. Maka kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang adab-adab talibul ilm. Ya, adab-adab talib al-ilm. Tentunya barakallahu fikum, yang pertama kali, ya, yang pertama kali di dalam setiap amalan kita, termasuk belajar menuntut ilmu, adalah mengikhlaskan niat. Ya, mengikhlaskan niat. Nah, ini adalah pertama kali. Dan ini bukan hanya pada menuntut ilmu saja. Di dalam setiap amalan kita, kita diperuntukkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan niat. Niat ini adalah punya peranan penting di dalam agama Islam. Dengan niat kita bisa membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lain. Ibadah puasa yang wajib dan sunnah, bedanya apa? Niat. Ya, niat yang membedakan. Begitu juga di dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membagi adab-adab bagi talibul ilm menjadi tiga poin. Tiga poin penting. Yang pertama, adab seorang talib, seorang santri, seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, adab talibul ilm dengan gurunya. Ya, dengan gurunya. Yang ketiga, adab talibul ilm dengan alat untuk belajar. Dengan alat untuk dirinya belajar. Yang pertama, adab dengan dirinya. Ya. Adab dengan dirinya, itu tadi telah kita sampaikan, ikhlas. Berada pada urutan yang tertinggi. Ya. Di dalam setiap amalan kita, ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu terbatas, ya. Kata-kata innama di sini ada tu hasr, ya. Digunakan untuk membatasi. Artinya apa? Amalan itu dibatasi, terbatas dengan niatnya. Ya. Oleh karenanya, salafuna salih radhiyallahu alaihim ajma'in, di antara mereka adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau paling takut, ya, atas dirinya sendiri, terkhusus tentang niat ini. Karenanya beliau menyatakan, ma 'alajtu syai'an, ya, aku tidak mengobati sesuatu, asyad min niyati, lebih berat daripada niatku sendiri. Artinya mereka senantiasa memperbaiki niatnya terus menerus, tidak berhenti. Seorang Sufyan ats-Tsauri, siapa yang tidak mengenal beliau? Ya. Dengan mereka tahu fadilah daripada talab ini, fadilah daripada menuntut ilmu ini. Luar biasa, masih diperbaiki niatnya terus. Oleh karenanya pada kesempatan yang lain, Sufyan Adz-Dzauri menyatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih afdal min talabil ilm daripada menuntut ilmu. Kemudian beliau memberikan syarat, idza shahhat niyyatuh, jika niatnya benar. Artinya apa? Jika niatnya tidak benar, duduknya antum di sini akan menjadi malapetaka yang besar. Maka perbaiki niat, ya. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari niat-niatan yang jelek. Niat-niat manusia ini banyak. Ada orang yang belajar niatnya ingin sebagai bangga-banggaan, ya. Ada orang yang belajar niatnya saya akan belajar, nanti saya akan debat mereka semua, ya. Nas'alullah as-salamah. Niat kita di dalam menuntut ilmu, yang pertama menerapkan perintah syariat, ya, untuk kita terus belajar. Karena yang pertama kali yang dituntut adalah kita belajar. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Yaitu dipersyaratkan belajar menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, li raf'il jahal, untuk kita mengangkat kejahilan dari diri kita. Ya, mengangkat kejahilan daripada diri kita. Konsekuensinya beramal, menerapkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, menerapkan takwa Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan ilmu, kemudian setelahnya mengajarkannya, ya, mengajarkan apa yang sudah kita pelajari, diperbaiki niatnya, ya, menyucikan hati kita dari berbagai macam niatan-niatan yang jelek. Karena menuntut ilmu, barakallahu fikum, dibahasakan oleh para ulama adalah ibadatul qalb, ibadahnya hati, ya. Sebagaimana sholat, ya. Sholat ini ketika kita tidak punya wudu, ya, tidak dalam keadaan taharah, maka tidak sah sholat kita. Begitu juga thalabul ilm, disucikan dengan apa? Diperbaiki, diikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara adab yang perlu kita perhatikan, tentunya kita memaksimalkan masa-masa syabab kita. Ya. Syababaka qabla haramik. Masa tuamu sebelum masa tuamu. Kesempatan masa-masa muda ini kita maksimalkan semaksimal mungkin, ya. Untuk mendapatkan ilmu yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jangan kita merasa tertipu dengan kata-kata nanti, ya. Taswif, ya. Saufa af'alu kadza, sa'af'al kadza ba'da adh-dhuhur, ba'da al-'ashr. Ketika kita bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Selama itu adalah perkara yang bermanfaat, ya. Di dalam menuntut ilmu, selama kita bisa untuk mengulang pelajaran kita sekarang, ada apa kita nunggu besok, ya. Besok ketika kita punya kesempatan, sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, semisal itu atau lebih dari itu, ya. Yang bisa kita lakukan hari ini, kita bisa lakukan besok, kita lakukan, atau bahkan lebih. Di hari ini kita bisa murojaah. Pelajaran hari ini mungkin kita telah mengambil pelajaran fikih. Kita ulang lagi, kita buka catatan kita, ya. Besok kita bisa lebih. Ya. Kita bisa ngafal, kita bisa sambil murojaah, bisa ini itu dan seterusnya. Selama itu adalah perkara yang bermanfaat. Jalan daripada jalan-jalan ilmu, jangan ragu. Jangan ragu, lakukan sesegera mungkin. Masa muda ini adalah masa yang subhanallah semangat-semangatnya seseorang pada masa-masa tersebut. Sebelum terlambat, maka putus segala perkara yang dapat memutuskan kita dari jalan ilmu. Ya. Berapa banyak, berapa jam kita lalui sia-sia waktu kita. Hatta para thullabul ilm, para santri yang ada. Di banyak tempat, ya, mereka banyak menyia-nyiakan waktunya dengan apa? Dengan majelis. Duduk kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Apa enggak boleh? Boleh saja. Sesekali boleh saja. Namun upayakan duduk-duduk kita bermanfaat. Jika duduk-duduk kita isinya ghibah, namimah, membicarakan temannya yang lain, fulan itu loh, sok, ya. Fulan itu loh. Begini, ya. Na'udzubillah. Terjerumus pada hal yang terlarang. Jika demikian keadaannya, jangan buka pintu. Apa sih faedahnya? Antum duduk-duduk di sana ketika tidak ada yang dibahas, kecuali di sana duduk majelisnya halaqah ilmu. Ya Allah, ya Hasan, kita bacakan surat, ya, kita bacakan potongan ayat, ayo lanjutkan sambil minum kahwa. Labas, majelis yang bermanfaat. Namun majelis yang sifatnya akan menurunkan semangat kita di dalam menuntut ilmu, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Bahkan kalau bisa, Ami Abu Syarifah akan membatasi nantinya. Ya, majelis-majelis yang ada, sedikit-sedikit majelis duduk bareng. Ya. Labas, ya, labas. Kita ingin duduk-duduk, namun jadikan masa-masa tersebut sebagai masa-masa kita membicarakan hal yang bermanfaat. Jangan kesana kemari, ya. Yaitu yang kedua, memanfaatkan waktu kita, ya. Memanfaatkan waktu kita untuk semaksimal mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada diri seseorang dua hati di rongganya. Satu hati artinya apa? Artinya kita sibukkan diri kita di dalam menuntut ilmu, jangan disibukkan dengan yang lain. Mumpung kesempatan kita masih ada, ya. Maka berikan segala sesuatu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan memberikanmu, tidak akan memberikan sebagiannya untukmu sampai engkau memberikan segalanya untuk ilmu. Ya. Sampai engkau memberikan segalanya untuk ilmu. Ya. Jadi dari pagi sampai malam kita gunakan untuk belajar. Walaupun nanti prakteknya bervariasi. Kalau kita terus belajar, baca kitab, terus ngaji, terus bosen. Ya, bosen. Namun prakteknya nanti bervariasi, tapi tidak lepas dari apa? Dari mendulang faedah di dalam setiap perjalanan hidup kita. Terkhusus masa-masa ini, masa-masa belajarnya antum ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ya, adab talibul ilm terhadap dirinya sendiri. Hendaklah dia merasa cukup dengan sedikit yang ia miliki. Atau ibaratnya disebut dengan istilah qanaah. Ya, bersikap qanaah. Sedikit yang kita miliki, walhamdulillah bersyukur. Kita bisa duduk, kita bisa tetap belajar. Ya. Walaupun mungkin dalam satu hari antum dikasih jajan 5.000 rupiah. Ya. Hatta jika tidak sama sekali, walhamdulillah kita bisa memenuhi perut kita. dengan tanpa kita bekerja. Zaman dahulu kala salafuna salih, mereka belajar. Ada yang menjual sawahnya, kebunnya, ada yang menjual rumahnya. Ya. Dipergunakan, dimaksimalkan untuk belajar. Ya. Ada yang bekerja, bekerja satu hari, kemudian dipergunakan untuk menuntut ilmu. Demikian keadaan salafuna salih. Maka jika kita diberikan kesempatan bisa tafarruq, duduk, ya Hasan, kum, ambil wudu, sampingnya juga, siapa ini namanya? Hisham, Hisham, dan sampingnya, ambil wudu dulu, sana, ambil wudu, kum, antum juga, siapa namanya? Hah? Bangun, ambil wudu dulu. Barakallahu fikum. Tayyib. Merasa qanaah, bersikap qanaah dengan sedikit yang kita miliki, ya. Termasuk di dalam berpakaian, ya, di dalam berpakaian. Selama pakaian tersebut bisa menutupi aurat kita, walhamdulillah. Kita bisa duduk di masjid. Bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kita iri dengan teman kita mungkin yang pakaiannya. Waduh, jubahnya kayaknya mahalnya luar biasa itu. Tidak perlu iri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Memberikan keutamaannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang kita miliki kita bersyukur dengannya. Ya. Di dalam berpakaian, di dalam menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Bukan berarti, ya, bukan berarti kita bermudah-mudahan, ya. Berdalih saya berkona'ah, Ustaz. Yang saya punya ini. Ya, betul, yang antum punya ini, tapi kan ada yang lain yang lebih sempurna. Artinya di dalam berpakaian kita juga harus memperhatikan pertimbangan syariat. Kita harus timbang dulu apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Apa yang kita pakai, ya. Terkhusus antum sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, harus memperhatikan betul-betul zai, ya, penampilan kita sebagai talibul ilm. Dari zaman Rasulullah SAW ila yaumina hadha, mereka mempunyai pakaian-pakaian yang khusus yang mereka pakai, yang menunjukkan bahwasanya diri mereka adalah seorang talib, seorang pelajar. Ya. Sehingga ketika seorang pelajar menggunakan daripada selainnya, ini di khalayak akan dianggap mereka ini adalah orang yang tercela. Mosok sih santri begitu. Ya. Contoh misalnya penutup kepala dari zaman Rasulullah yaumina hadza. Mereka selalu beriltizam dengannya. Bahkan sebagian ahlul hadis tidak mau menerima hadis dari mereka, mereka yang membuka penutup kepalanya. Antum adalah imtidad. Ya. Antum para penuntut ilmu adalah penerus mereka. Penerus generasi muhaddisin. Ya. Maka perhatikan pakaian kita yang menutupi aurat kita secara sempurna, ya. Walaupun hanya sekedar kita keluar ke depan beli apa ke toko, misalnya hari libur kita keluar ke toko depan jualan peralatan, ember dan lain sebagainya, ya. Diperhatikan di mana kita dilihat oleh masyarakat. Pakailah pakaian yang sudah menjadi ciri khas talibul ilm, ya, penuntut ilmu. Termasuk diantaranya misalnya ketika kita punya thob, kita pakai thob labas. Wa illa walhamdulillah di negeri kita mempunyai kebiasaan para tulabul ilm, mereka memakai sarung. Ya, mereka memakai sarung kemana-mana. Kita dulu barakallahu fikum terkadang malu kalau keluar hanya sekedar memakai sirwal. Ya, sirwal ini atau sarawil, ya. Sarawil. jamaknya sarawilat, bukan sirwal sebetulnya. Bahasa kita disebut sirwal, dalam bahasa Arab yang tepat adalah sarawil, jamaknya adalah sarawilat, yaitu celana yang lebar ya. Secara syar'i tertutupi auratnya, namun secara urfi, secara kebiasaan, pakaian tersebut biasa dipakai oleh orang-orang yang bekerja. Bahkan di negeri kita banyak dipakai oleh orang anak-anak muda yang jauh daripada bimbingan. Ya kita tutup, kita boleh pakai itu di rumah atau keluar ke halaman kita, halaman masjid sementara. Namun ketika kegiatan keluar daripada pondok, ya kita pakai sarung. Ya, kita pakai sarung, apalagi turun berkegiatan di masjid menggunakan sirwal, na'udzubillah. Ya, ini sangat-sangat jauh. Dahulu para salafuna salih, mereka memperhatikan zai mereka, memperhatikan penampakan mereka sebagai para penuntut ilmu. Tidak harus bagus, tidak harus mahal, namun secara sempurna tertutupi dari atas kepala, kepalanya ditutupi. Jika di negeri Arab dahulu mereka memakai imamah, memakai semisal sorban yang menutupi kepalanya, di tempat kita mungkin dicukupkan dengan pakai peci, maka kita cukupkan dengan itu. Begitu juga pakaian ya. Ketika kita punya thawb labas, ketika kita duduk di sini di masjid memakai thawb, wa illa walhamdulillah kebiasaan santri di negeri kita adalah memakai sarung. Ya, antum lihat di pondok-pondok yang notabene-nya jauh daripada hidayah, mereka tidak keluar kecuali dengan sarungnya. Ya Ustaz Abu Syarifah. Mereka tidak keluar kecuali dengan sarungnya. Tidak pernah kita melihat mereka keluar dengan menggunakan celana. Ya. Keluar wajib pakai sarung. Hatta pulang dari pondok ke rumahnya, sarung dengan pecinya. Ya, sarung dengan pecinya. Kebiasaan mereka seperti itu. Ini warisan pondok pesantren di negeri kita. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kita pakai. Pakaian tersebut tidak menyelisih sunnah. Kenapa tidak? Atau kita punya sop, kita pakai sop kita. Setidaknya menampakkan. Ini adalah santri. Ya. Barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan kita keluar belanja ini, beli kebutuhan, berangkat dengan pakai kaos dan celana ya. Seperti anak-anak korak, ya, tahu korak antum ya. Alhamdulillah ya, diperhatikan. Mereka ketika mendatangi majelis-majelis tahdits, di antara mereka, di antara Imam Malik dan yang lainnya, berwudu kemudian memakai pakaian yang terbaik yang mereka miliki, yang terbaik, yang astar lil aurat, yang paling menutupi aurat dan menampakkan bahasanya dirinya adalah seorang penuntut ilmu. Ya. Akan menyampaikan hadis. Begitu juga orang-orang yang mendengarkan hadis, mereka tidak datang kecuali dengan pakaian yang mereka miliki yang paling baik. Yang paling menutupi aurat mereka, yang paling sempurna. Ya. Ini keadaan mereka. Begitu juga antum para thullabul ilm, antum pewaris ya. Ini adalah kemuliaan seseorang ada pada penjagaan mereka terhadap muru'ah ya. Menjaga muru'ahnya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, beliau berbicara tentang ashabul hadis ketika mereka melakukan rihlah, perjalanan di dalam menuntut ilmu, kata beliau, innallaha la yadfa'al bala, Allah mengangkat bala an hadhil ummah, atas umat ini, karena sebab apa? Birihlati ashabul hadis, dengan rihlahnya perjalanan ashabul hadis, antum penerus mereka. Yeah. Bagaimana ashabul hadis di dalam belajarnya, bagaimana ketika mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka rihlah, melakukan perjalanan di dalam mengambil ilmu dari asalnya, ya, dengan pakaian yang paling baik yang dia miliki, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan menghormati gurunya, ya. Ini keadaan mereka. Antum penerus ashabul hadis, tidak diragukan lagi. Yang dimana antum mempunyai pendahulu ashabul hadis, dan pendahulu mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat ashabu suffah, ya. Mereka berusaha yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang miskin, namun mereka tidak meninggalkan pakaian mereka. Ya. Mereka tidak meninggalkan pakaian mereka. Tidak harus bagus, ya. Sekali lagi, tidak harus bagus. Maka iltizam dengan perkara-perkara ini adalah merupakan perkara yang menyebabkan seseorang dipercaya di tengah-tengah masyarakat, atau yang disebut dengan istilah thiqah. Ya. Apa itu thiqah? Thiqah itu orang yang adil adalah thiqah. Ya, adil bukan sebagaimana yang ada pada pikiran kita dalam definisi ahlul hadis. Adil itu adalah mereka yang thiqah, diterima hadisnya, diterima ucapannya. Ketika kita berbicara, ucapan kita bisa menjadi penyejuk. Ya. Thiqah, terpercaya, yaitu thiqah adalah seorang muslim yang akil, baligh, ya. Kemudian dia adil, ya. Selamat dari berbagai macam sebab-sebab yang akan menuduh dia sebagai orang yang fasik. Selamat dari kemaksiatan. Ya. Selamat dari kemaksiatan dan menjaga dirinya dari khawarim al-muru'ah, dari perkara-perkara yang merusak harga diri dan wibawanya. Termasuk harga diri dan wibawa ini dengan apa? Dengan pakaian kita. Dengan akhlak kita. Ini akan menjatuhkan kita. Menjatuhkan talibul ilm di hadapan masyarakat ketika dia tidak berakhlak. Ya. Termasuk pakaian, makan dan minum, ya. Makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri misalnya. Ini akan mencoreng harga diri kita. Di samping dia mendapatkan dosa, ya. Terkadang perkara-perkara yang tidak berdosa, namun secara urf, secara kebiasaan jelek, maka akan mencoreng wibawa dan harga diri seorang penuntut ilmu. Seperti itu tadi, membuka penutup kepala misalnya. Walau hatta antum dalam keadaan olahraga, ya. Walaupun dalam keadaan olahraga, sebisa mungkin jangan pernah dilepas. Begitu juga pakaian kita. Hatta ketika olahraga, ya, kalau memang kesulitan, labas pakai sirwal. Namun jika bisa digunakan sarung, ya afdal, ya, lebih tertutupnya, lebih tertutup kepada auratnya. Ala kulli hal. Kemudian barakallahu fikum, maka wajib bagi kita untuk bersabar, ya. Wajib bagi kita untuk bersabar, bersikap qanaah atas apa yang kita miliki, baik itu dari pakaian atau dhikil ish, ya, apa sempitnya kehidupan kita. Artinya kita kesulitan, tidak pernah diberikan sangu oleh orang tua kita. Namun walhamdulillah antum bisa makan cukup. Ya. Yang lainnya jajan, ya sudah, gimana lagi. Ketika kita diberikan oleh teman kita, walhamdulillah kita ucapkan jazakallah khair. Jangan pernah menampakkan antum butuh. Jangan pernah menampakkan bahwasanya antum ini begini begitu, adalah orang yang miskin dan seterusnya lah. Ini diantara muru'ah kita. Kita jaga itu semua. Jangan pernah meminta-minta kepada teman kita, ya. Diantara muru'ah yang harus kita jaga, kita tidak meminta-minta kepada teman kita ketika kita tidak punya. Cukupkan. Alhamdulillah dapat makan 3 kali sehari, khair wa barakah, ya. Khair wa barakah. Orang di luar sana masih banyak yang tidak bisa makan. Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah beliau pernah menyatakan, la yatlubul ilm ahadun hadzal ilm bil mulk wa izzun nafs fayuflih. Tidaklah seseorang menuntut ilmu, ya, tidak dikatakan seorang menuntut ilmu dengan kekuasaan, ya, dengan apa yang ia miliki daripada dunia, dan juga dirinya merasa sebagai orang yang paling mulia, ya, kemudian dia akan berhasil. Tidak demikian, ya. Walakin man talabahu bidhullin nafs. Namun ilmu itu akan didapat oleh mereka-mereka yang mencarinya dengan dia merendahkan dirinya. Tawadhu, ya. Dia bertawadhu. Wa dhikil 'ish, begitu juga serba kekurangan di dalam kehidupannya. Ya, serba kekurangan di dalam kehidupannya. Wa khidmatul ulama, dan membantu para ulama, membantu guru-gurunya. Maka yang demikian ini aflaha, dia akan berhasil, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan pula, la yudrikul ilm illa bisabr. Ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran ala dzul, ya, kesabaran di atas kekurangan, ya, di atas kekurangan. Kemudian dilanjutkan, wa min athari talabil ilm alal ihtiraf, di antara dampak menuntut ilmu alal ihtiraf, fa inna Allah yu'awwidhahu wa ya'tihi birrizq. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan dia merendahkan dirinya, dalam keadaan dia mencukupkan dengan apa yang ia miliki dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa ya'tihi birrizq min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan mana saja yang tidak disangka-sangka. Artinya merendahkan diri, ya. Kekurangan wajar bagi para penuntut ilmu. Ketika ada lebih, walhamdulillah. Namun kekurangan itulah yang akan mendatangkan keberkahan, yang akan mendatangkan kemenangan dan keberhasilan. Ya, maka bersikap qanaah dan selalu rendah diri, ya, ini adalah adab yang harus dipegang oleh penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, ya, adab penuntut ilmu untuk dirinya, hendaklah dia membagi waktunya. Membagi waktunya, baik itu di malam hari dan di siang hari, ya. Tentunya hendaklah dia memanfaatkan seluruh masanya di dalam belajar untuk perkara yang bermanfaat, ya. Karena sisa daripada umurnya ini tidak ada artinya. Artinya kemuliaan ada pada menuntut ilmu, ya. Dunia mal'unah, kata Rasulullah. Dunia ini semuanya terkutuk, ya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan kecuali aliman muta'alliman, orang yang alim atau orang yang belajar. Ya. Seorang alim atau seorang belajar. Maka itulah yang bermanfaat. Waktu yang paling baik, ya. Waktu yang paling baik dijelaskan oleh para ulama yaitu untuk kita menghafal waktu sahar, waktu sebelum subuh dibiasakan. Nah, kalau bisa nanti insya Allah Ami Abu Syarifah akan mengatur semuanya dibantu dengan musyrifin untuk membiasakan santri bangun sebelum subuh. Ya, setidaknya 1 jam atau setengah jam sebelum subuh. Setengah jam santri sudah harus ada di masjid. Setengah jam sebelum subuh wajib sudah ada di masjid. Yang paling depan adalah para musyrifin, ya. Yang paling depan adalah para musyrifin, Ami Zidan, Abdullah dan Rayyan, harus ada pada barisan yang terdepan. Bahkan mereka yang harus membangunkan santri. Semestinya demikian, santri dibangunkan. Paling tidak 1 jam sebelum subuh sudah harus bangun. Nah itu dibantu dengan apa? Dengan tidur yang tidak terlalu malam. Ya, tidak terlalu malam. Misalnya jam 8 kita sudah selesai kegiatan, tidak ada yang kita kerjakan, kita tidur. Ya, kita tidur sehingga jam 3, setengah 4 kita bisa fresh, bangun segar. Ya. Maka demikian waktu sahar adalah yang paling utama untuk kita menghafal. Kemudian dibagi, kita tiba saatnya untuk mencari satu permasalahan. Ya, waktunya di pagi hari. Ya, waktunya di pagi hari. Ketika kita belajar di kelas, ya, di pagi hari. Begitu juga di pertengahan siang, ada waktu kita sedikit istirahat sambil kita ambil buku kita, kita catat apa yang kita ingat dari mahfudzat, hafalan-hafalan ayat, hadis, faedah-faedah kita ingat, kita catat. Ya, di waktu siang. Begitu juga di waktu yang lain untuk kita membaca, ya, sebelum tidur. Ya, sebelum tidur kita maksimalkan jam 8, paling tidak kita punya setengah jam sebelum tidur kita punya kitab, ya, apa yang harus kita baca, buku, jika belum bisa membaca kitab, dibaca sebelum tidur. Ketika kita bisa membagi waktu demikian, amat sangat berharga waktu antum. Tidak ada celah untuk syaitan masuk, ya. Yang hakikatnya syaitan berusaha untuk masuk menggoda kita. Inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Ya, syaitan mengalir di tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya. Diperhatikan, dibagi waktunya. Kemudian yang kelima di antara adab untuk dirinya sendiri bagi thalibul ilm, bahkan ini adalah merupakan sebaik-baik sebab yang akan membantu seorang talib untuk menyibukkan diri di dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu, yaitu mempersedikit makan. Ya, mempersedikit makan, jangan dimaksimalkan. Ya, makan qadrul yasir, makanan yang halal. Ya. Yang demikian ini akan membantu kita untuk tidak malas. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau menyatakan, "Ma syabi'tu, aku tidak pernah kenyang mundu 16 sana." Semenjak 16 tahun aku tidak pernah kenyang. Artinya masa-masa itu beliau maksimalkan untuk belajar, memanfaatkan waktunya, ya, memanfaatkan waktunya, mempersedikit makan, ya, karena banyak makan ini akan membawa kita untuk banyak minum. Yang demikian ini, dua perkara ini akan lebih membawa badan kita untuk tidur. Nah, ketika demikian, ini merupakan sebab datangnya penyakit, ya, ini menurut ahli medis demikian. Ya, menyebabkan datangnya penyakit. Maka mempersedikit makan ini adalah termasuk sebab seseorang semangat di dalam menuntut ilmu, merupakan sebab seseorang bisa lebih memahami. Jika kita maksimalkan makan kita, sudah kenyang terus, habis makan nasi nanti masih ke maksof, beli jajan ini, beli jajan itu dan seterusnya. Ya, nasi sudah dikasih jatah yang mungkin sudah cukup, masih minta tambahan lagi. Ini akibatnya apa? Mendatangkan rasa kantuk. Kemudian yang kedua akan membuat otak kita buntu. Ya. Kalau sudah banyak makan, ya, sulit kita untuk mikir. Otak kita disibukkan dengan makanan, makanan, dan makanan. Ya. Maka diperhatikan, jangan banyak makan. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, ala kulli hal masih banyak yang ingin kita sampaikan karena mungkin waktu sudah hampir habis, maka kami ringkas saja. Ya, kami ringkas. Yang keenam yaitu mempersedikit tidur. Ya, mempersedikit tidur. Itu tadi. Habis isya sunnahnya kita langsung tidur. Setelah itu sepertiga malam kita bangun, melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk melakukan qiyam. Ya, thalibul ilmi tidak seharusnya meninggalkan itu. Kita biasakan masa-masa ini untuk terus melakukan qiyamul lail. Biiznillah setelah antum keluar dari sini, antum akan terbiasa. Antum akan terbiasa dan membiasakan istri dan anak antum untuk melakukan qiyamul lail dan bangun di tengah malam. Ya, bangun di tengah malam. Sekian adillah ya, mungkin tidak kita sebutkan di majelis ini. Kemudian di antara adab yang lain, yang terakhir, yaitu adab penuntut ilmu terhadap dirinya yang harus diperhatikan. Hendaklah seorang thalibul ilmi meninggalkan pergaulan yang jelek, ya, meninggalkan pergaulan yang jelek. Karena subhanallah, seseorang akan terpengaruh dengan temannya, terkhusus ketika orang yang dia gauli adalah orang yang mempunyai sifat yang jelek. Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berada di atas agama temannya, falyandur ahadukum man yukhalil. Rasulullah juga pernah mengibaratkan orang yang berteman dengan yang baik dan yang jelek dengan orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya, setidaknya ketika dia berteman dengan pandai besi, dia akan mendapatkan bau yang tidak nyaman atau terpercik api, ya. Karena pandai besi dia kerjaannya dengan api, ya. Setidaknya demikian ya. Ketika dia belajar, dia duduk dengan orang yang baik, maka dia akan mendapatkan wanginya. Setidaknya di hadapan masyarakat dia dianggap sebagai orang yang baik dan orang yang dengan orang tersebut. Oh, ini temannya. Oh, masya Allah, temannya baik. Ya, setidaknya demikian. Ya, maka diperhatikan, dihindari pergaulan dengan pergaulan-pergaulan yang jelek. Walaupun teman kita di pondok, ya, misalnya kita tahu kurang nyaman ya dia, fulan daripada santri kurang nyaman, ucapannya kotor, selalu mencaci, maki dan seterusnya, maka kita hindari bergaul dengan orang-orang yang semisal ini. Upayakan ketika kita harus bergaul, harus berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita tergelincir, teman-teman yang selalu menasehati kita ketika kita salah, teman-teman yang bawaannya selalu memberikan faedah. Ayo belajar bareng, ayo baca kitab bareng, ayo murojaah bareng, ayo demikian dan demikian dari perkara yang bermanfaat. Carilah teman yang seperti itu. Kemudian poin yang kedua, ya, poin yang kedua, adab seorang santri dengan gurunya. Ini amat sangat penting, ya. Walaupun kita mungkin secara ikhtisar, namun setidaknya antum punya gambaran. Dan harapannya insya Allah nanti akan dibuat aturan baku, ya. Bagaimana aturan santri di Ma'had Ibnu Umar, ya. Akan dibacakan mungkin kalau ada kesempatan oleh Ami Abu Syarifah jika sudah jadi. Yang pertama, ya, hendaklah dia dimanapun berada, ya, memilih guru yang pantas untuk dijadikan guru, guru yang baik, ya. Karena apa? Karena agama ini adalah, ilmu ini adalah agama, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin, inna hadha ilm din, ilmu ini adalah agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat, ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya. Maka dicari guru yang baik. Begitu juga memperingatkan diri kita untuk memilah dan memilih guru. Walhamdulillah di tempat kita sudah betul-betul sekian proses. Walhamdulillah insyaallah pengajar adalah pengajar-pengajar yang insyaallah bisa untuk mendidik antum, ya. diketahui berada di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, kemudian mempunyai kemampuan untuk mendidik antum semua, walhamdulillah. Maka ketika demikian keadaannya, kita menghindari memilih-milih. Oh, kalau saya pelajarannya ustadz ini, waduh wis males, alasan sakit, alasan capek, alasan ini, menghindar terus ya. Maka jangan sampai yang seperti ini. Insyaallah mungkin akan ada iqab, akan ada hukuman ketika keadaan antum seperti ini ya, memilih-milih guru. Kalau ustadz ini, waduh gak wis. Kalau ustadz itu, apalagi sampai melakukan sikap-sikap yang tidak seharusnya, insyaallah ada iqab dari Ami Abu Syarifah, ada hukuman nanti ya kepada ustadz ini. Mungkin karena sabarnya terlalu sabar, kita bersikap semena-mena ya terhadap gurunya. Nah, ini nanti akan ditangani oleh Ami Abu Syarifah. Kemudian yang kedua, bersabar ya, atas mungkin kerasnya pendidik kita mungkin ya. Tidak kita ketahui kerasnya mereka kecuali untuk kebaikan antum. Ya, kecuali untuk kebaikan antum, dan nanti antum akan rasakan itu. Antum akan rasakan, oh iya ya, dulu ustadz fulan ini bersikap seperti ini, ternyata kami rasakan sekarang. Ya. Itu yang kita rasakan. Ya, itu yang kita rasakan. Nah, sekarang antum masih masa-masa belajar, nanti antum akan merasa. Tegasnya Ami Abu Syarifah sekarang. Ya. Nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, antum akan merasakan. Ya. Jazakallahu khair. Ternyata Ami Abu Syarifah melakukan hal-hal yang seperti ini demi kebaikan kita. Ya, bersabar. Ya. Bersabar. Atau mungkin satu waktu kita ketahui dari guru kita menyampaikan satu permasalahan yang mungkin kita memahaminya bahwasanya tidak seperti itu ustaz. Ini pun perlu kita jaga tata cara dan adabnya untuk menyampaikan. Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun sebagai penguasa yang zalim saja, kata Allah kepada Musa dan Harun, qul lahu qawlan layyinan, katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Apalagi antum dengan guru antum yang mengajarkan qala Allah qala Rasul. Ya, biarkan guru kita bicara. Setelah itu mungkin ketika kita menganggap hal ini kok menyelisihi kebenaran, kita tanyakan, ustaz afwan, apakah ada khilaf di antara para ulama, dengan adab yang baik. Mungkin ustaz kita berpendapat dengan pendapat ini, ya. Khilaf perkara-perkara yang mungkin boleh bagi kita untuk berselisih. Karena khilaf ini ada tiga. Ada khilaf tadad, khilaf tanawu, khilaf afham. Yang sifatnya tanawu, masing-masing dengan dalil boleh kita berselisih. Tidak boleh menyalahkan salah satu dengan yang lainnya. Dalam banyak hal di dalam permasalahan fikih. Adapun permasalahan akidah, maka tidak ada khilaf di antara mereka. Ya, maka kita sampaikan, kita tanyakan. Kayaknya ada ayat begini ustaz. Gimana menurut antum ustaz? Nah, dengan adab yang baik. Wa illa hukum asalnya kita bersabar. Ya, dengan apa? Dengan kerasnya guru kita atau sikapnya yang mungkin tidak nyaman terhadap kita, kok seperti ini ya, maka kita terus bersabar selama mereka berada di atas sunnah. Sebagian salaf mereka menyatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'lim, barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya dia, seolah-olah dia dihinakan di dalam masa-masa belajarnya, bagi umruhu fi amaliyatil jahalah, maka tersisa umurnya dalam kejahilan. Ya, maka bersabar, menuntut ilmu butuh kesabaran terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki tutur katanya kepada gurunya, telah kita isyaratkan pada yang kedua barusan. Kemudian yang keempat, tidak mendahului gurunya di dalam menjelaskan satu permasalahan. Ketika ustaz kita di depan papan tulis berbicara begini dan begitu, ustaz begini, begini, begini, begini. Seolah-olah dia adalah sebagai ustadznya. Nah, ini termasuk adab yang jelek. Ya, adab yang jelek terhadap gurunya. Maka tidak boleh yang demikian. Ya, tidak diperbolehkan. Ketika kita punya yang harus dibicarakan, maka setelah guru kita menyelesaikan pelajaran, maka kita sampaikan secara pribadi kepada guru kita. Biarkan guru kita yang menjelaskan kepada santri. Tidak menutup kemungkinan, mungkin antum lebih tahu, antum lebih paham. Ada perkara-perkara yang tertutupi bagi guru kita, mungkin saja. Ana manusia, ustadz-ustadz antum yang ngajar juga manusia. Mungkin salah, mungkin lupa, ya. Tapi caranya dengan cara yang baik, bukan demikian caranya. Biar mereka nanti yang akan menjelaskan ke santri-santri yang lain, bukan seolah-olah dari kita. Ya, ini namanya hubbud zuhur, ya. Senang untuk nampak muncul, ini loh saya. Ya. Merasa bangga dengan dirinya. Ini minal muhlikat. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, minal muhlikat, di antara perkara yang membinasakan, i'jabul mar' binafsih. Seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ya. Betapapun pintarnya antum, ketahuilah masih ada yang lebih pintar. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang pintar pasti ada yang lebih pintar. Dan di atas itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha alim, maha memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu kepada kita semua. Ya, maka perhatikan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu dua poin sudah kita bahas secara ikhtisar. Dan yang terpenting yang pertama tadi, yang mungkin perlu juga nanti diingatkan kepada para talabah terkait poin-poin tersebut. Yang ketiga adalah adab talibul ilm di dalam pelajarannya. Tadi lupa tadi ana katakan tiga, ada empat poin ya. Yang pertama adab terhadap dirinya, yang kedua adab terhadap gurunya, yang ketiga adab terhadap pelajarannya, yang keempat adab terhadap apa? Terhadap alat. Ya. Adab terhadap pelajarannya, secara umum para penuntut ilmu wajib untuk memaksimalkan waktunya untuk mempelajari kitab Allah. Hifdhan, tilawatan wa hifdhan wa tadabburan. Ya. Baik itu cara membacanya, ya. Cara membacanya. Kemudian yang kedua menghafalnya, yang ketiga mentadaburinya, yang keempat fahman, memahaminya, mempelajari kitab Allah. Dipelajari bagaimana cara membaca yang baik, kemudian setelah itu kita menghafal, ya, menghafal semaksimal mungkin, dimaksimalkan sebelum menyibukkan diri dengan yang lain, ya, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Alhamdulillah antum berada pada masa fase tahfidzul Quran, ya, ini insyaallah akan dimaksimalkan pada pembahasan Al-Quran, baik itu memahami maknanya ataupun menghafalnya, cara membacanya dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu baru tadarruj, ya, mempelajari. Walaupun bisa digabung, namun tidak difokuskan pada selain Al-Quran. Al-Quran dulu, kemudian setelahnya kita bercabang, ya, dengan yang lainnya seperti fikih, hadis, usul fikih, hadis pada posisi yang kedua. Insyaallah jika diberikan kemampuan kita menghafal Al-Qur'an, begitu juga kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memperingatkan diri kita untuk menyibukkan diri mempelajari perkara-perkara yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Ya. Fase pertama di dalam menuntut ilmu adalah mempelajari perkara-perkara yang menjadi kesepakatan di antara mereka. Ya. Baru setelah itu mungkin kita mempelajari fikih muqarin, perbandingan antara madhab-madhab yang ada. Atau mungkin jika ustadznya menyampaikan ya secara global saja ada khilaf di antara para ulama yang rajih yang seperti ini. Pendapat jumhur yang seperti ini. Hukum asalnya pendapat jumhurlah yang menjadi apa? Yang menjadi patokan ya, walaupun di sana perincian ya. Kita harus taharris shawab, mencari kebenaran, karena al-haq ada pada ittiba'id dalil, kebenaran ada pada mengikuti dalil. Namun pada awal mula masa belajarnya antum, ikutilah yang menjadi kesepakatan di antara para a'immah ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, peringatkan diri kita sebelum melakukan segala sesuatu untuk diperbaiki. Sebelum menghafal misalnya, sebelum kita menghafal surat, perbaiki bacaan terlebih dahulu ya. Perbaiki bacaan tilawah terlebih dahulu, qiraah. Begitu juga hadis, perbaiki bacaan hadis kita, perbaiki bahasa Arab kita semaksimal mungkin ya. Karena itulah yang menjadi dasar, dasar Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Sambil berjalan kita belajar bahasa Arab, kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Karena itu semua adalah modal dasar yang harus kita perbaiki, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam praktek. Karena banyak di antara para hufadzul Quran yang masih banyak keliru di dalam membaca surat, di dalam ngimami dan seterusnya. Mau tidak mau, enggan tidak enggan, kita harus akui itu ya. Baik anak pribadi maupun antum sekalian, maka sebelum kita menghafal, perbaiki dulu cara membaca kita. Masih banyak sekali terutama makharijul huruf ya. Kita lebih mementingkan makharij al-huruf, cara keluarnya huruf ya. Bagaimana, apakah sesuai dengan makhraj orang Arab di dalam mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata ya. Karena ketika makhrajnya salah akan merubah makna ya. Makhrajnya salah akan merubah makna ya. Para ulama sepakat ya, perkara-perkara yang terkait dengan tajwid, ghunna, idgham dan seterusnya. Namun itu semua tidak akan merusak bacaan kita. Yang akan merusak bacaan kita ketika hurufnya salah. Dal dibaca da, beda. Dal dibaca za, berbeda. Dan merubah makna. Ya, zalika, ya beda. Dengan dalla, berbeda. Maknanya berubah. Ya. Diingat-ingat makharijul huruf, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, hendaklah kita setidaknya di samping mempelajari Al-Quran tidak lupa untuk terus mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacanya. Maka dua perkara ini adalah dua wahyu dari Allah yang harus kita pegang. Ya. Artinya di samping kita terus membaca Al-Quran, yang kedua kita juga harus terus istiqomah di dalam membaca dan mendengarkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika perlu ya, jika ada kesempatan, kita jadikan wirid kita sehari-hari ya, sebagaimana wirid kita setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Kita jadikan Quran kita wirid kita sehari-hari. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan thaqilatan habibatani ila Rahman dan seterusnya. Ya, dibaca terus. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Ayat dijadikan wirid kita sehari-hari jika bisa. Ya. Ini diantara adab seorang talib dengan apa? Dengan pelajarannya. Dan perhatikan hadis, baik itu secara riwayah dan dirayah. Secara riwayat yaitu secara sanadnya. Kita mengetahui perawi-perawi hadis tersebut, derajatnya bagaimana. Fulan ini Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibn Uyainah. Kok namanya sama-sama Sufyan, terkadang di dalam kitab-kitab hadis disebut qala haddatsana Sufyan. Sufyan siapa ini? Ya. Diperhatikan ini secara riwayat. Ya, secara riwayat, secara dirayah. Nah, ini kita berikan perhatian yang lebih secara dirayah, yaitu memahami hadis tersebut. Kita berusaha memahami kandungan hadis tersebut. Nah, kemudian poin yang terakhir yang insyaallah akan kita akhiri dengannya, adab seorang talib dengan alat, ya, dengan alat. Yang pertama, wajib bagi talibul ilm untuk memberikan perhatiannya terhadap kitab. Upayakan kita punya kitab yang menjadi pegangan kita di dalam pelajaran kita. Kita punya kitab yang menjadi pegangan kita di dalam pelajaran kita. Kalau mungkin orang tua kita kesulitan, ya kita ketika diberi sangu kita simpen, tidak apa-apa, tidak usah jajan, barakallahu fikum. Kenikmatan akan kita rasakan sekejap, 5.000 antum belikan beng-beng habis, ya. Antum belikan minuman habis, ya. Tapi ketika antum sisihkan 5.000 setiap hari, satu bulan, akan bisa antum belikan kitab pelajaran kita, nikmah. Dan faedahnya akan kita rasakan kelak ketika kita sudah punya cucu, punya anak. Ya. Sekarang kalian mungkin akan merasa ini apa sih? Ya. Namun nanti akan kita rasakan. Kalau zaman dahulu enggak ada beli kitab, ya. Zaman dahulu mereka mengcopy atau mengkopian tuh. Kalau sekarang kopi kita tinggal ke tukang fotokopi. Kalau zaman dahulu datang temannya punya tulisan, kitab, tulisan, diambil pinjem, ditulis tangan. Kadang sehari, semalam, dua hari. Ya, ditulis sampai selesai. 100 halaman, ya 100 halaman ditulis. Ditulis dengan tangannya. Antum nikmah. Harus kita syukuri nikmat ini. Maka ketika punya kesempatan, orang tua punya kelebihan, walhamdulillah, jika tidak, kita berusaha. Sudah, uang saya sisihkan buat beli kitab. Karena kitab ini adalah merupakan alat utama, ya. Walaupun di sana ada pena, ya, pena penting. Jangan sampai kita kekurangan pena untuk menulis. Karena ilmu itu ditulis dari zaman Rasulullah SAW. Mereka menulis hadis, mereka menulis Quran, mereka menulis di pelepah-pelepah korma, ya, ditulis pena. Di antara hikmah diciptakannya pena ini untuk kita menulis, mencatat ilmu. Awal ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Seperti apa kita tidak tahu modelnya, ya. Namun intinya Allah memerintahkan kepada pena tersebut, uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Begitu juga kita, qayyidul ilm bil kitabah. Ya, tandai ilmu ini dengan tulisan. Tandai ilmu dengan tulisan, pena. Begitu juga kitab, punya perhatian yang besar di dalam membeli kitab. Ya, ketika mempunyai harta yang lebih, melebihi daripada apa yang kita butuhkan di dalam pelajaran kita, ya kita beli sedikit demi sedikit. Tidak ada ruginya. Yang akan menjadi apa? Akan menjadi referensi kita. Beli kitab syuruhat, misalnya kita belajar matan kitab tauhid, kita beli syarahnya sekian para ulama. Ketika kita belajar bulughul maram, kita beli syarahnya bulughul maram, syarahnya Syaikh Ibnu Utsaimin, syarahnya As-Sanani dan seterusnya, ya. Tidak ada ruginya, ya. Ala kulli hal, pertama perhatian besar terhadap kitab. Kemudian yang kedua, ketika kita belum dimudahkan untuk bisa membeli, maka tidak mengapa kita meminjam kitab dari teman-teman kita selama tidak memadharatkan. Ya, selama tidak memadharatkan. Kita meminjam, kita catat apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ini setidak-tidaknya, ya, setidak-tidaknya bagi kita yang mempunyai kitab, hendaknya kita lapang dada untuk memberikan kepada temannya. Satu ketika ada seorang datang kepada Abu Al-Atahiyah, ya, menyatakan kepadanya, "A'rini kitabak, pinjamkan kepadamu kitabmu." Kata Abu Al-Atahiyah, "Innil akrahu dzalik, aku membenci itu." Kemudian dikatakan, "Amma 'alimta innal makarima mausulah bil makari." Apa tidak akan kau mengetahui Abu Al-Atahiyah bahwasanya kemuliaan itu bersambung dengan perkara yang dibenci. Maka seketika itu diberikan, ambillah kitabku. Dari zaman dahulu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebelum mereka meminjamkan kitab, nanti dikembalikan. Dipinjamkan untuk dicatat. Ya. La tabkhal, jangan kita bakhil, jangan kita pelit terhadap ilmu. Ya, pinjamkan. Selama kita tidak tidak memadaratkan kita, ya. Dan tidak memadaratkan orang lain. Dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir, labas, ya, kita mencatat catatan kaki di kitab kita, yaitu di pinggir-pinggir. Biasanya kitab itu ada ruang sedikit, nah, itu tidak mengapa kita tulis di sana dengan rapi, ya. Dan diperingatkan jangan semua apa yang diucapkan kemudian kita catat, lah. Catatan yang penting-penting saja, baik itu kaedah-kaedah misalnya, kaedah ini, ya, atau kemudian ini, oh ini berarti judulnya ini, kita berikan catatan-catatan penting pada kitab kita. Waila ketika kita ingin menulis lebih banyak, seorang talibul ilm harus menyediakan buku tulis, ya, harus menyediakan buku tulis dan pena. Ini adalah senjata kita. Dimanapun antum berada, duduk di majelis min majelisil ilm, biasakan diri kita untuk terus menulis. Bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Hisham hafizahullah ta'ala. Mungkin ini, ya, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas perpanjangan waktu yang mungkin dari tadi jam 9 seperempat kita mulai, mestinya sudah selesai jam 10. Sekarang sudah lewat jam 10 lewat 20. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita haturkan ucapan terima kasih kepada Ustadzuna Miqdad Bamajbur Hafidzallah Ta'ala atas tausiah yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Harapan besar kepada antum semua para santri untuk bisa memetik faedah ilmiah dari apa yang disampaikan oleh Ustadzuna. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadzuna Miqdad Bamajbur. Dan untuk sesi nanti yang terakhir untuk hari ini sekaligus penutupan dari program pembekalan santri Tahfidzul Quran Ibnu Umar akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu ba'da maghrib sampai dengan selesai insyaallah. Betul-betul antum persiapkan sesi yang terakhir ini karena nanti akan kita bacakan dan kita bagikan jadwal keseharian antum dari antum tidur bangun sampai antum tidur lagi. Diharapkan di sini setelah adanya jadwal dan adanya sosialisasi nanti, antum bisa disiplin tepat waktu di dalam setiap jadwal-jadwal yang ada, dan antum juga melaksanakan piket-piket yang ada dengan penuh tanggung jawab. Ketika sudah nanti ada jadwal-jadwal piket yang akan dikelola dan dibagikan oleh para musrif, harapan besar bagi kita kedisiplinan antum betul-betul harus ditegakkan di sini. Kita tidak mentolerir kalau antum bermalas-malasan atau antum melupakan tanggung jawab antum. Kita di sini saling bertaun, Ma'ad ibn Umar akan berusaha memberikan kepada antum sebuah kenyamanan dalam thalabul ilm. Demikian pula dengan antum. Kita harap ta'awun antum sekalian, yaitu dengan cara yang mudah. Antum taati setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh ma'had ini. Antum taati para asatidah, antum taati para musrif yang ada. Dengan demikian, otomatis semua dars, semua pelajaran yang akan disampaikan akan dapat disampaikan secara lancar, dan antum bisa segera mengambil faedah-faedahnya. Dan harapan besar yang paling utama ialah antum segera bisa mengamalkannya. Insyaallah ta'ala demikian. Kita harapkan antum mempersiapkan diri untuk nanti pada maghrib, bawa catatan, karena ada yang perlu dicatat nanti, apa-apa yang poin-poin apa ketika antum makan, aturannya gimana. Selain kita bagikan jadwal-jadwal yang ada nanti, antum harus mencatat di sana aturan-aturan yang mungkin belum disebutkan. Harapan kita tetap antum bawa alat-alat tulis yang ada. Demikian, karena waktu sudah mendekati duhur, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.